Mat wajib mutasil adalah apabila ada mat tabii bertemu dengan hamzah atau alif berharokat hidup di dalam satu kata atau satu kalimat, maka cara membacanya wajib dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat atau 2,5 kali panjang mat tabii, tidak boleh kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Sofra'u du'a'un. Oke, kita baca bersama ya. Sofra'u du'a'un. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Sofra'u du'a'un. May yasha'u minhul ma'a. Oke, kita baca bersama ya. May yasha'u minhul ma'a. Oke, kita baca sekali lagi ya. May yasha'u minhul ma'a. Amanas sufaha'u hunafa'a. Oke, kita baca bersama ya. Amanas sufaha'u hunafa'a. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Amanas sufaha'u hunafa'a. Syuhada'a huwas sufaha'a. Oke, kita baca bersama ya. Syuhada'a huwas sufaha'a. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Syuhada'a huwas sufaha'a. Walau sya'an minas sama'i. Oke, kita baca bersama ya. Walau sya'an minas sama'i. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Walau sya'an minas sama'i.